pun hal yang biasa. Semua karena keangkuhan manusia, semua karena ketolongan manusia. Senyuman tak percaya terlintas jelas, istana dingin cair meluap kesal. Hancur bumi, hancur.